Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babu maja fi man lam yuqni' bil halafi billah. Bab maja'a apa yang telah datang dari dalil-dalil tentunya tentang siapa yang tidak merasa puas dengan bersumpah atas nama Allah. Artinya enggak merasa puas, enggak merasa cukup dengan bersumpah atas nama Allah. Pengin sesuatu yang lebih dari itu, sehingga kadang-kadang mengatakan wallahi wan nabi, demi Allah, demi Rasulullah. Itu sering sekali di kampung-kampung seperti itu. Berarti lam yuqni bil halaf billah, tidak merasa cukup dengan bersumpah atas nama Allah. Adapun babun ma jaa fi man lam yuqni, atau babu ma jaa fi man lam yuqni. Yang pertama adalah khabar muqaddam dan mubtada'nya muakhar. Sedangkan kalau babu dia mudhaf ilal jumlah ma jaa fi man lam yuqni bil halafi billah. Ala kulli hal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi man lam yuqni bil halafi billah. Atau ada i'rab lain? Babun khabarun li mubtada'in mahdzuf. Hadza babun. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi man lam yuqni bil halafi billah. Kata musannif rahimahullah, ini bab tentang apa-apa yang datang dari dalil-dalil tentang siapa yang tidak merasa cukup dengan bersumpah atas nama Allah. Atau ma jaa minal wa'id asyadid ala man lam yuqni' bil halafi billah. Jadi siapa atau apa yang datang dari ancaman-ancaman terhadap mereka-mereka yang tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan bersumpah atas nama Allah. An ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallahi. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Kata Ibnu Umar, atau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, atau radhiyallahu taala anhuma, Abdullah dan Umar kedua-duanya adalah sahabat. Abdullah ibn Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Maka kita ucapkan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Beliau adalah orang yang paling bersungguh-sungguh mengikuti sunnah. Sampai beliau meniti jalan yang pernah dijalani Nabi ketika hijrah, kalau dia akan ke Madinah dari Mekah. Dan berupaya untuk berhenti di tempat berhentinya Rasulullah SAW. Dan seterusnya. Sampai beberapa sahabat mengkhawatirkan beliau, Abdullah ibn Umar. Karena beliau ingin persis segala sesuatunya dengan Rasulullah SAW. Radiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal la tahlifu bi abaikum. Kata Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu pernah berkata, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, atau jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduq, dan siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah jujur. Man hulifa lahu billahi falyarda, dan siapa yang telah diberikan padanya sumpah dengan nama Allah, hendaklah ridha, hendaklah menerima dengan ridha. Wa man lam yarda falaysa minallah, siapa yang tidak ridha, maka tidaklah dari Allah sedikit pun. Yang tidak mendapatkan dari Allah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan di dalam sunannya nomor 2101. Berkata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, qala sanaduhu hasan. Kata Ibnu Hajar, sanadnya hasan. Tapi kita lihat syarahnya. Qala syarih, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Bisa dengan mengatakan wa abai, demi bapak-bapakku, demi nenek moyangku. Biasanya mereka-mereka yang ta'assub dengan turunannya, ta'assub dengan sukunya, biasa mereka di zaman jahiliyah bersumpah dengan nama nenek moyangnya, wa abai ila. Taqaddama an-nahyu 'anil halaf bighairillah 'umuman, telah lewat larangan untuk bersumpah dengan nama selain Allah secara umum. Sehingga dengan nama bapak pun termasuk dilarang. Bisa juga dengan bersumpah dengan bapaknya saja, bukan abai, nenek moyangnya, itu yang paling banyak. Wa abai, demi nenek moyangku, itu yang sering terjadi. Tetapi sama juga kalau mengatakan wa abi, demi bapakku. Barakallahu fikum. Dan berbeda, hati-hati, berbeda dengan kalimat bi abi anta wa ummi. Itu bukan sumpah. Aku jadikan bapakku, ibuku sebagai tebusanmu. Itu makna letterlocknya, mata makna kalimatnya. Maksudnya adalah bahwa engkau lebih aku muliakan di atas bapakku, di atas ibuku. Itu bukan sumpah. Barakallahu fikum. Sehingga penterjemah yang menterjemahkan dengan bapak engkau dan ibuku, atau aku bersumpah dengan bapak engkau dan ibuku, maka itu keliru besar. Kesalahan yang sangat fatal. Karena bersumpah dengan nama selain Allah dilarang. Bahkan dengan keras larangannya dikatakan faqad asyrak, sebagaimana telah lewat. Man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Rawahu. Masya Allah. Karena kalian hafal. Masya Allah. Kembali kepada kitab. Wa qawluhu man halafa billahi falyasduq. Dan siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah jujur. Karena yang dibawa nama besar, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha mimma awjabahu Allahu ala ibadih. Dan ini yang Allah wajibkan kepada para hamba-hambanya. Wa haddahum alaihi fi kitabih. Dan mendorong, menganjurkan untuk jujur dalam sumpah-sumpahnya di dalam kitabnya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Imma bermakna hendaklah engkau di barisan orang-orang jujur, dengan makna engkau menjadi orang yang jujur. Fa anta minal sadiqin, berarti engkau bergabung bersama para sadiqin. Atau bisa bermakna kunu ma'as sadiqin, hendaklah kalian tetap bersama sadiqin, ay bersama para sahabat muhajirin. Kok bisa, Ustaz? Iya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau menyatakan kepada kaum Ansar yang tadinya mau musyawarah sendiri, memilih pemimpin sendiri. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, huwa sammana as-sadiqin wa sammakum muflihin. Allah menamakan kami sadiqin dan menamakan kalian dengan muflihin. Dalam surat apa? Surat Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim ila akhirih. Apa akhir ayat? Ulaika humus shadiqun. Walladziina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim. Dan mereka yang mempersiapkan tempat dan menolong, manhum ansar. Apa akhir ayatnya? Ulaika humul muflihun. Mereka lah kaum muflihin. Huwa sammana as-sadiqin wa yaqulu tabaraka wa ta'ala kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kalian tetap bersama sadiqin, yaitu bersama muhajirin yang dijuluki sadiqin. Ala kulli hal, kila ma'nayai sahih, tidak bertentangan antara keduanya. bahwasanya Allah menyuruh hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur di barisan orang-orang yang jujur. Dan termasuk maknanya hendaklah engkau, kalian tetap di barisan orang-orang yang jujur, di antaranya para sahabat, para muhajirin. Barakallahu fikum. Ayat yang kedua disebutkan qala was-sadiqina was-sadiqat. Kemudian Allah sebutkan di akhirnya setelah mengatakan mukminin wal mukminat, shadiqin was shadiqat, di akhir dengan a'addallah, Allah persiapkan untuk mereka pahala demikian dan demikian. Wa qala, dan juga berkata, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau saja mereka jujur kepada Allah, niscaya akan baik buat mereka. Ini semua al-hadd, anjuran, dorongan agar kaum muslimin bersikap jujur. Wa huwa halu ahlil bir, dan itu adalah keadaannya ahlul bir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa qama salawata zakat wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah katakan, laisa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib. Bukanlah yang namanya albir itu engkau menghadapkan wajahmu ke sana dan ke sini, ke timur dan ke barat, bukan itu. Yang namanya albir bukan pula engkau masuk masjid dengan punggungmu atau keluar dari masjid dengan mundur karena penghormatan, bukan itu albir. Albir adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, yang mengeluarkan hartanya dengan sukarela. Ala hubbihi, maknanya dengan kesukaan, dengan sukarela. Dawil qurba, kepada kerabat dekatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnus sabil, kepada orang yang meminta-minta, dan kepada orang yang masih dalam perbudakan. Firriqab. Wa aqamas salah, dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan yang menepati janji-janjinya ketika berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, dan orang-orang yang sabar dalam kesusahan, kesulitan, kerugian. Wa hinal ba's, dan ketika dalam keadaan susah. Ulaika alladzina sadaqu, merekalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Jujur, apa yang di mulutnya sama dengan apa yang di hatinya. Kalau mulutnya menyatakan amantu billah, hatinya juga meyakini dengan iman kepada Allah. Kalau lisannya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, hatinya juga mengimani tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada yang patut diikuti sebagai teladan kecuali Rasulullah. Dan yang namanya jujur membuktikan apa yang diikrarkannya dan apa yang diyakininya di alam nyata. Dibuktikan dalam perbuatan-perbuatan. Berarti dia jujur. Kalau tidak seperti itu, tidak jujur. Sehingga akan terlihat iman seseorang jujur atau tidak jujur setelah diuji. Akan terlihat jujur atau tidak jujur setelah datang ujian demi ujian. Adapun ketika ikrar, hampir semuanya sama. Yang dalam hati tidak terlihat, tidak terdengar. A'amantum amanna atashhadun syahidna an la ilaha illallah wa atashhad anna muhammadan rasulullah. Sama. Tetapi kapan diketahui mana yang jujur dan mana yang tidak jujur? Setelah diuji. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah dalam awal surat Al-Ankabut, alif lam mim. Apakah manusia mengatakan atau dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Kata Allah. Perhatikan ayat berikutnya. Walakad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna allahu alladzina sadaku wala ya'lamanna al-kadibin. kata Allah, dan kami telah uji orang-orang terdahulu sebelum kalian juga diuji. Maka Allah pasti tahu siapa yang sadaku dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Sehingga jujur barakallahu fikum maknanya sangat luas. Jujur dalam berbicara, jujur dalam berkata, jujur dalam sikap, dan jujur dalam iman. Dan ini yang paling pentingnya. Kalau menyatakan kami beriman, jujurlah kepada Allah. Jujurlah kepada Allah, artinya engkau buktikan keimananmu kepada Allah dengan amal saleh. Dengan salat tepat pada waktunya, berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, dengan beribadah kepada Allah, dengan memberikan bantuan semua yang disebutkan tadi. Ulaika alladzina shadaqu. Beriman pada Allah, wal hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, mengeluarkan harta sedekah untuk kerabat-kerabat dekat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk orang yang di perjalanan, untuk peminta-minta, untuk yang masih dalam perbudakan, serta mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan menepati janji-janjinya, sabar dalam ujian, sabar dalam kesusahan, sabar dalam berbagai macam gangguan-gangguan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka lah orang yang jujur imannya. Ketika berkata asyhadu an la ilaha illallah, jujur. Ketika berkata wa anna muhammadar rasul, jujur. Ulaika humul muttaqun. Maka dalam hadis ini, kembali pada hadis kita yang ada di dalam matan, qala man halafa billahi falyasduq. Maka siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah jujur. Jujur adalah karakter seorang mukmin. Apalagi bersumpah. Enggak sumpah saja mereka jujur. Walaupun tanpa sumpah. Apalagi dengan sumpah. Barakallahu fikum. Wa qawluhu man hulifa lahu billahi falyarda. Asalnya ada alif bengkok, alif layyina. Tetapi hudifa hadal harf al-illah karena dia majzum. Berarti lamnya lam mada, lamul amr. Barakallahu fikum. Man hulifa lahu billahi falyarda, hendaklah dia ridha. Wa man lam yarda, ini juga majzum bilam, maka alifnya mahdhuf. Falaysa min Allah. Amma idza lam yakun lahu bihukmi syari'ah ala khasmihi illa al-yamin fa ahlafahu fala raiba annahu yajib alaihi ar-ridha. Adapun jika tidak ada baginya dalam hukum syariat terhadap lawannya kecuali sumpah, maka ridhailah. Perhatikan kalimat per kalimat. Amma idza lam yakun lahu bihukmi syari'ah ala khasmihi illa al-yamin. Kalau tidak ada, adapun jika tidak ada baginya dengan hukum syariat terhadap lawan-lawannya kecuali sumpah, maka bersumpah dan lawannya harus terima. Artinya itu barakallahu fikum setelah yang lainnya. Kalau yang lainnya enggak ada kecuali sumpah, baru bersumpah. Ini punya saya. Itu punya saya, barakallahu fiik. Enggak bisa, ini punya saya. Sumpah dengan nama Allah. Sebentar. Sebelum kamu sumpah, buktinya apa kalau ini punya kamu? Apakah kamu punya suratnya terhadap mobil ini? Saya punya BPKB-nya. Dengan nomor yang sama, bentuknya sama, warna yang sama. Silakan baca. Enggak perlu sumpah dia. Enggak usah sumpah. Bukti sudah jelas. Tetapi kalau sama-sama tidak ada apapun yang bisa menjadi bukti, bahkan saksi pun enggak ada, maka tinggal sumpah. Berani kamu sumpah dengan nama Allah? Siap. Ketika dia sumpah, lawannya harus terima. Kalau dia berdosa, Allah yang akan mengadab dia nanti. Karena sumpahnya sumpah palsu. Sumpah palsu itu ancamannya sangat mengerikan. Sampai Nabi mengulang-ulangi dalam hadis yang sahih. Ala wa qawla zur. Ala wa syahadati zur. Ala wa qawla zur. Ala wa syahadati zur. Terus diulang-ulang. Sampai sahabat berkata, laitahu sakat. Disebutkan dengan akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Pertama, syirku billah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Fakana muttaki'an fajalas, yang tadinya bersandar bertelekan dalam pada sesuatu, tiba-tiba bangun, duduk dan berkata, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, terus diulang-ulang sampai para sahabat berharap kalau beliau mau berhenti. Terus diulang-ulang, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Menunjukkan ini dosa besar yang paling besar, tetapi banyak orang yang menggampang-gampangkannya dan meremehkannya, padahal menyatakan demi Allah, dengan nama Allah, apalagi diucapkannya tiga sumpah, tallahi wa billahi, wallahi wa tallahi wa billahi. Astagfirullah, terlalu berani. Jangan-jangan enggak punya iman di hatinya. Bersumpah dengan nama Allah, ternyata persaksian palsu. Rasulullah salamah wa al-afiyah. Qala, dikatakan, kalau dia sudah bersumpah, memang tidak ada kecuali yamin. Amma idza lam yakun lahu bihukmi syari'ah 'ala khasmihi illa al-yamin fa ahlafahu. Kalau enggak ada lain kecuali sumpah, ya bersumpah. Berarti setelah yang lain. Apa dalilnya? Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinatu lil mudda'i, bukti-bukti bagi orang yang mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku dalam bahasa Arab mencakup juga yang menuduh-nuduh. Kamu menuduh begini atau mengaku begitu kepada orang lain, menuduh untuk dirinya, mengaku-ngaku. Itu dalam bahasa Arabnya sama. Iddi'a, idda'a yadda'i, iddi'aan. Mengaku-ngaku atau menuduh-nuduh. Al-bayyina, buktikan. Wal yaminu ala man ankar, sedangkan sumpah bagi orang yang dituduh. Kamu begini? Enggak. Dia membuktikan apa? Kalau enggak ada bukti-bukti. Taib, kamu dulu yang menuduh. Hat, buktinya apa? Enggak ada bukti. Pokoknya saya menduga pasti kamu. Udah enggak ada bukti apapun? Saksi-saksi enggak ada? Taib. Saya katakan, wallahi, demi Allah saya tidak melakukannya. Ya sudah, harus diterima. Tetapi kalau dia sebentar-bentar sumpah, sebentar, saya enggak nyuruh kamu sumpah. Saya akan membuktikan dulu. Nih buktinya, ini buktinya, ini saksinya. Panggil si Fulan, kamu lihat, saya lihat. Yang kedua, kamu lihat juga, saya lihat juga. Ya sudah, enggak usah bersumpah. Sudah terbukti. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yamin alaman ankar, dan sumpah bagi siapa yang mengingkari. Kalau ternyata tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan kemudian dia disuruh bersumpah dan dia bersumpah, wa khasmuhu, lawannya harus terima. Khasmuhu itu lawan dalam pertikaian. Fala raiba annahu yajib alaihi ridha, maka tidak ada keraguan lagi bahwa mereka atau dia yang dalam keadaan sudah lawannya bersumpah harus diterima. Amma idza kana fi ma yajri bainan nasi mimma qad yaqa fil i'tidarat min ba'dihim li ba'd wa nahwi dhalik fa hadha min haqqil muslim ala muslim. Adapun jika pada apa-apa yang berlangsung antara manusia, yang sering terjadi di kalangan manusia, mimma qad yaqa fil i'tidarat, dari apa-apa yang terjadi pada perkara-perkara yang dimaklumi atau dimaafkan dari sebagian muslim pada sebagian muslim yang lainnya, fahadha min haqqil muslim yang 'alal muslim, maka itu hak muslim pada muslim lainnya, an yaqbala minhu, maka itu hak muslim pada muslim lainnya untuk diterima. Sungguh demi Allah, ini harganya dari sananya segini. Padahal sesungguhnya enggak perlu bersumpah. Orang jual kan sering. Wallah, demi Allah ini asli. Ya kamu percaya, beli. Kalau enggak percaya, pergi. Min ba'dihim li ba'd wa nahwi dhalik. Fa hadha min haqqil muslim 'ala muslim an yaqbala minhu idza halafa mu'tadiran. Maka ketika dia bersumpah sebagai udurnya, maka diterima. Jangan kalian lawan. Enggak bisa. Lagi sudah bersumpah dengan nama Allah. Kamu harus menghormati nama Allah. Aw mutabarri'an min tuhmah, atau seorang yang ingin berlepas diri dari tuduhan. Tuhmah, tuduhan. Ittahamahu, ay, menuduh. Wa min haqqihi alaih, dan haknya orang yang menghadapi seorang yang bersumpah, an yuhsina bihi dhann, untuk berbaik sangka kepada saudaranya, karena sudah bersumpah. Gak mungkin dia berani bersumpah dengan nama Allah kalau ternyata dusta. Gak mungkin lah. Saya kenal dia, ahli sunnah. Atau dia seorang muslim yang taat. Bersumpah dengan nama Allah, mesti jujur. Itu ihsanud dhann. An yuhsinud dhann idza lam yatabayyan khilafuhu. Kalau tidak terbukti. Yang selain itu, maka diterima dengan baik sangka. Berarti menerima sumpah itu kapan? Lihat. Idza lam yatabayyan, kalau belum ada pembuktian atau tidak ada bukti-bukti. Kalau ada bukti, mau apa lagi? Kamu enggak usah bersumpah. Ini buktinya di hadapan. Kama fil athar an Umar. Sebagaimana dalam athar dari Umar radhiyallahu taala anhu, wa la tadun ولا تظنن بالكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. Semuanya dengan dua nun, semua cetakan. Apa harokatnya? Tadnun. ولا تظنن. Baik, mudah-mudahan maknanya sama. Jangan kalian menduga kalimat yang keluar dari saudaramu itu kejelekan. Jangan menduga dengan dugaan yang jelek. Wa anta tajidu laha minal khairi mahmala, padahal engkau mendapati kebaikan mahmala, kemungkinan-kemungkinan yang baik. Bebasnya begitu. Padahal engkau mendapati kebaikan-kebaikan baginya sebagai kemungkinan-kemungkinan. Berarti mirip dengan ucapan yang menjadi pepatah di negeri kita. Jangan berprasangka jelek kalau ada 1000 prasangka baik. Artinya, prasangka baik masih banyak. Kenapa kamu berprasangka dengan prasangka jelek? Ini pasti begini-begini dengan tuduhan jelek. Sebentar, mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia bermaksud baik tapi salah. Mungkin dia tidak sengaja. Mungkin masih ada sekian banyak prasangka baik. Maka jangan berprasangka buruk. Padahal masih ada sekian banyak prasangka baik. Atau masih ada sekian banyak kemungkinan baik. Itu kurang lebih makna bebasnya. Wa fihi min at-tawadhu' wal ulfah wal mahabbah. Padanya kita mendapatkan bagaimana tawadhu', tidak sombong, wal ulfah, persatuan hati atau kedekatan hati sesama muslim, wal mahabbah, saling mencintai, saling berhusnul dhan, wa ghairi dhalika minal masalih allati yuhibbuha Allah, dan lain-lain dari maslahat-maslahat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma la yakhfa 'ala man lahu fahmun, dan ini tidak samar, ini sangat jelas bagi siapa yang memiliki pemahaman. Iya kan? Kalau dia bersumpah masih enggak dipercaya, mau apa lagi? Pertikaian enggak akan berakhir. Ini sudah bersumpah dengan nama Allah. Husnudzon pada saudaramu yang sudah bersumpah. Dengan ini barakallahu fikum akan terjadi ulfah. Walladzi allafa baina qulubikum. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubikum. Kembali. Qala wa dhalika min asbab ijtima'il qulub, dan ini di antara sebab-sebab bersatunya hati-hati kaum muslimin di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma innahu yadkhul fi husnul khuluq. Kemudian juga itu termasuk husnul khuluq. Yang mana? Menerima sumpah saudaranya dengan nama Allah. Walaupun kamu dalam hati masih jangan-jangan kalahkan itu. Kalahkan. Karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah, aku terima. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu husnul khuluq. alladhi huwa athqal ma yudha' fi mizanil 'abd. Sedangkan husnul khuluq adalah perkara yang terberat dalam timbangan amalan seorang hamba. Masya Allah. Terberat dalam timbangan amalan seorang hamba. Kama fil hadis, sebagaimana sebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud fi sunan wa Tirmidzi. Naam. Wa huwa min makarimil akhlaq, dan itu termasuk makarimil akhlaq. Wa syai' bi syai' yudkar, saya ingat sebaliknya. Yang bersumpahnya termasuk adab dan akhlak, tidak banyak sumpah. Tidak gampang-gampang sumpah. Apalagi dalam keadaan ragu. Dia ragu, tapi mengatakan, wallahi. Lebih baik kamu katakan, saya enggak ingat. Apa iya apa enggak. Daripada kamu bersumpah, meniadakan, tidak bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, demi Allah, dengan nama Allah. Itu justru bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, tidak gampang-gampang bersumpah. Bahkan termasuk kejelekan umat di akhir zaman adalah bersumpah sebelum disuruh bersumpah. Bersaksi sebelum disuruh bersaksi. Fata'ammal ayyuhan nasih li nafsihi. Maka perhatikanlah wahai orang yang menasehati dirinya sendiri. Ma yuslihuka ma'allahi ta'ala. Perhatikan apa yang akan bisa memperbaikimu di sisi Allah. Minal qiyami bihuquqi. Dengan menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Wa idkhalis surur alal muslimin, dan memasukkan kesenangan, kebahagiaan kepada kaum muslimin. Wa tarkal inqibad anhum, dan jangan menjauh dari mereka atau berpaling dari mereka. Wa tarafu alaihim, jangan pula merasa tinggi, merasa sombong di atas mereka. Fa inna fihi minad darar, karena yang demikian akan menjadi madarat. Ma la yakhtur bil bal, madarat yang tidak terbayangkan di benak ini. Berarti besar. Wala yaduru bil khayal, yang tidak terbayangkan dalam khayalan. Kalau tarafu', sombong, tidak mau menerima persaksian saudaranya padahal dengan sumpah, akan terjadi darar yang sangat besar. Yang la yaduru bil khayal, yang tidak terbayangkan. Wa basta hadhihi al umur wa dhikru ma warada fiha madhkurun fi kitabil adab. Adapun pembahasannya secara luas, perkara-perkara seperti ini, sebutannya atau pembahasannya disebutkan atau terdapat dalam kitab-kitab adab tentunya. Faman ruziqa dzalik, dan siapa yang diberi rezeki dengan ilmu yang seperti ini tentang adab dan akhlak, wal amal bima yanbaghil amal, dan mengamalkan apa yang sepantasnya diamalkan, wa tarki ma yajib tarkuhu, dan meninggalkan apa yang sepantasnya ditinggalkan, dalla ala wufuri dinih, itu menunjukkan luasnya agama dia dan banyaknya ilmu dia tentang agamanya. Wa kamal aqlih, menunjukkan kecerdasan, kesempurnaan akalnya. Wallahul muwaffiq wal mu'in li 'abdihi adh-dha'if al miskin, Allah lah yang memberikan taufik dan bantuan pertolongannya terhadap hambanya yang lemah dan miskin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah lewat 10 menit. Nah, tambahan penjelasan terhadap hak muslim alal muslim an yaqbal. Iya, termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya banyak. Menjawab salam, memberikan salam, menengok ketika sakit, apalagi mengantarkan jenazah, apalagi. Nah, termasuk di antara hak muslim alal muslim lainnya adalah menerima persaksiannya, apalagi dengan sumpah dengan nama Allah. Terima. Ba'da, kalau tidak ada lagi bayyinah dan saksi-saksi, terima persaksian. Bagaimana mungkin bisa dibuktikan? Nuhsinudzan bihim. Husnudzan termasuk hak muslim. Harus kita percaya kepada seorang muslim. Kecuali kalau ternyata orang itu sudah terbukti berdusta sekali atau dua kali, maka para ulama, pakar-pakar hadis menyatakan orang ini kadzab, tidak diterima riwayatnya, atau bersaksi dengan persaksian yang dusta. Dibuktikan kalau dia berdusta, apalagi menuduh zina pada orang yang sama sekali tidak berbuat zina, maka kata Allah, jangan terima persaksiannya. Dia termasuk orang-orang fasik. Tapi hukum asalnya diterima persaksian kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam.